وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Konfidin azabullah masih terkait dengan pemberian syarat yang ketujuh daripada syurutul bai', syarat-syarat jual beli yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah. Bahwasannya apa tersebut pada barang-barang yang halal, bukan pada barang-barang yang haram dan memiliki kemanfaatan yang mubah. Contoh-contoh yang lain yang menjadi pembahasan para ulama dalam permasalahan ini adalah apa hukumnya bai'ul misk, jual beli minyak misik. Misik ini adalah salah satu jenis minyak wangi parfum yang asalnya terambil dari darah ijang, terambil dari darah ijang, darah yang menggumpal pada pusar daripada ijang setelah ijang tersebut berlarian dengan sangat kencang sampai kelelahan, maka terdapat darah yang keluar, ya, terkumpul, keluar memang dari bagian tubuhnya, terkumpul pada bagian pusarnya. Kemudian pusar ijang tersebut diikat sampai waktu-waktu tertentu, sehingga setelah itu akan lepas dengan sendirinya. Dan ini sesuatu yang disepakati oleh seluruh daripada manusia, dalam artian asal daripada misik adalah ini, misik yang asli tentunya, ya, misik yang asli. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, fa in tabiqil anam wa anta minhum fa innal miska fa'udda bil ghazal. Seluruh manusia telah sepakat dan engkau termasuk di antara mereka bahwa misik itu adalah sebagian dari darah ijam. Kalau diketahui bahwa asalnya adalah dari darah, lantas apa hukumnya? Apakah misik itu termasuk daripada benda yang suci? Lantas apa hukum menjual belikannya? Jumhurul ulama mereka menyatakan jawazu bai'il misik wa annahu thahir. Boleh menjual belikan misik dan bahwasannya hukumnya adalah suci. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakainya. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha ra'at wa fi sal miski ala mifrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Ummul Mukminin, istri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah melihat kilauan misik pada belahan rambut kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-misku athyabuti, bahwa misik itu adalah sebaik-baik minyak wangi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan perumpamaan, ya, perumpamaan yang baik di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, matalul jalisi salih wal jalisi su kam kahamil miski wa nafthil kir. Dimana disitu Rasul menyatakan fahamilul miski imma antabta'minhu, permisalan. Teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek adalah seperti pembawa misik dengan peniup api. Peniup api dalam tungku pandai besi. Maka orang yang membawa misik ini bisa jadi engkau membeli darinya. Ini dalil bahwasannya jual belinya boleh. Atau engkau paling tidak mendapatkan bau yang sedap darinya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat jumhurul ulama. Ya. Ini adalah pendapat yang rajih. Dan bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan yang qarada hadza khilaf. Setelah berlalu beberapa waktu, khilaf tersebut hilang. Wastaqarra al-ijma' dan telah menjadi satu kesepakatan ala taharatil miski wa jawazi baihi. Akan sucinya misik dan bolehnya dijual belikan. Ada khilaf tetapi tidak perlu untuk disebutkan. Al-muhim bahwa yang rajih dalam perkara ini bahkan telah menjadi ijma adalah bolehnya menjual belikan minyak misik. Yang berikutnya adalah permasalahan asbul fahl. Apa hukum daripada asbul fahl? Surah permasalahan, gambaran daripada permasalahan asbul fahl adalah menjual apa sejenis sperma itu dari binatang pejantan atau menyewakannya. Pejantan ini, binatang pejantan disewakan, istilahnya apa dalam dunia peternakan ini, menyewakan pejantan untuk kemudian pejantan ini mengawini daripada betina tertentu sehingga nanti dari betina ini lahir anak-anak dari keturunan pejantan unggulan ini. Pilihan apa istilahnya? Bukan kalau sudah apa istilahnya? Jadi disewakan begitu di apa? Pak Iri mungkin apa namanya? Pemancak. Apa? Pemancak. Pemancak begitu. Baik. Pancakan. Nah. Jadi ini benar-benar terjadi ada gitu ya. Pemacak atau pancekan. Apa hukum daripada asbul fahl atau pancekan? Jadi di sana terdapat dalil larangan dari Rasulullah SAW daripada asbul fahl. Dilarang dari Rasulullah SAW. Baik, menjual artinya diambil spermanya begitu kemudian disuntikkan ataupun disewakan pejantannya diambil kemudian setelah itu disatukan dengan betina tertentu untuk kemudian dikawini betina tadi ya, sehingga diharapkan hasil daripada betina tadi, anak-anak betina tadi keturunannya adalah mendapatkan keturunan dari pejantan unggulan ini. Masalah ini sebetulnya ada khilaf di kalangan para ulama, akan tetapi jumhurul ulama ala hurmati bai' ma'il fahl wa ijarah al-fahl. Jumhurul ulama menyatakan haram menjual air mani daripada pejantan ataupun menyewakannya untuk kemudian mengawini betina yang telah disiapkan, karena terdapat dalil-dalil larangan di dalam permasalahan ini. Dan karena terdapat larangan-larangan tersebut, maka tentunya kita kembali kepada dalil. Ya. Meskipun ada khilaf, sekali lagi, kita kembali kepada dalil. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Dan ini yang rajih. Sisi keharamannya, di samping telah ada dalil tadi, ya. Nah, abai asbil fahl, Rasulullah melarang daripada memperjualbelikan apa namanya tadi, pancekan, menjual belikan pancekan. Baik. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh jumhur bahwasannya ma'ul fahal tersebut, ya, air mani daripada pejantan tadi adalah sesuatu yang sifatnya majhul, tidak jelas. Tadarnya juga tidak jelas, materinya juga tidak jelas. Kemudian bisa dipastikan dan tidaknya untuk menjadi pejantan juga tidak jelas. Sehingga ada jahalah juga. Di samping itu juga akan membawa kepada doror. Bisa jadi akan membawa kepada doror bagi si betinanya. Dan juga hal tersebut termasuk perbuatan yang mustahjan. Ini sesuatu yang tidak pantas dan bertentangan dengan mahasinus syariah. Bertentangan dengan mahasinus syariah. Dan Rasulullah SAW menyatakan inna min haqqiha itraku fahliha. Ini dibiarkan untuk kemudian hamil daripada kejantan sendiri. Tidak kemudian apa istilahnya dipaksakan dikawinkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau meminjamkan itu boleh. Ini berbeda antara memperjualbelikan dengan meminjamkan. Masalah berikutnya adalah ariyatul fahl meminjamkan daripada pejantan, dipinjamkan ke saudara yang muslim yang lain untuk kemudian diharapkan darinya ada keturunan. Maka diperbolehkan oleh seluruh para ulama la khilaf fi jawaz. Tidak ada khilaf akan pembolehannya karena tidak ada larangan. Sedangkan jual beli asmul fahal tadi ada hadis yang marah memang. Ada hadis yang melarangnya. Baik, kalau kemudian setelah dipinjamkan, lantas orang yang meminjam tadi merasa mendapatkan kebaikan, ya, kemudian memberikan hadiah atau pemberian apa hukumnya. Terdapat dalam riwayat hadis Anas yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang selainnya, ya, anna rajulan min Kilab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Seseorang dari Bani Kilab bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukum pacekan tadi. An asbil fahl, hukum pacekan. Fanaha, maka Rasul pun melarangnya. Faqal, lantas orang tadi, yakni dari Bani Kilab tadi mengatakan, ya Rasulullah, inna natrukul fahl fanukrim. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami meminjamkan, meminjamkan daripada pejantan, kemudian dengan itu kami fanukrom, kami diberi karomah dan dalam artian hadiah, kami diberi hadiah. Bagaimana, apakah boleh kami terima? Farakhasolahu fil karomah. Maka Rasul memberikan rukhsah dalam hal menerima karomah. Tetapi kalau menjualnya tidak boleh. Ya. Ini saya punya pejantan, silakan disewa 1 bulan 500 ribu. Tidak boleh. 1 tahun 5 juta. Tidak boleh. Tetapi kalau sekedar meminjamkan, ya, boleh. Punya kambing etawa misalnya, supaya nanti saudaranya punya peranakan etawa, dipinjamkan kambing etawa. Dan dalil ini tadi menunjukkan secara syarih akan bolehnya menerima hadiah, tetapi bukan menerima upah. Beda antara hadiah dengan upah. Upah telah disepakati nilainya, ya, kuantitasnya berapa yang harus dibayarkan. Sedangkan hadiah tidak. Suka rela, suka rela, dan bukan sesuatu yang menjadi keharusan. Namanya hadiah tentunya tidak menjadi keharusan, dan juga bukan menjadi syarat batin. Dalam artian syarat batin itu di dalam hati sudah mengharapkan hal tersebut atau sudah menjadi sesuatu yang sifatnya, ya, harus. maka ini juga tidak boleh. Tidak boleh ada syarat batin. Artinya sekedar suka rela memberikan hadiah begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya adalah hukum fakhlun nakhl. Nah, nakhl ini kurma itu juga ada fakhlnya, ada pejantannya. Ini perlu diketahui. Apa hukum menjual belikan fakhlun nakhl? Hal ini telah ditanyakan kepada Lajnah Da'imah. Kita bacakan teks pertanyaannya. Sa'il yaqul, ladayya fakhlun nakhil yujad dakhil mazra'ati. Di sisi saya terdapat fakhl nakhil, yakni pohon kurma pejantan. Saya punya pohon kurma pejantan. Yujad dakhil mazra'ati, yang berada di dalam kebun saya. Wa yadhhar dakhil far'ihi tal'un, dan apa keluar dari dalam far, dari dalam cabang kurma tersebut tal, yakni sejenis tandan begitu, keluar tandan begitu, falak, suatu yang muncul. Yusamma 'inda ahli janub irqu liqaf, yang disebut oleh para penduduk selatan, dalam artian ini orang-orang bagian selatan sana, jadi daerah dia disebut sebagai irqu liqaf, yakni tandan penyerbukan. Wa fil 'ibti madatun fahimiyah, dan etap tadi, yakni tandan tadi, terdapat semacam yakni seperti tepung begitu keluar darinya, jadi materi seperti serbuk, serbuk. Wal irqu, dan irqu ini serbuk tandan tadi itu, al irqu wahid yulaqihu akthar min thalath nakhlat. Satu edok tadi bisa digunakan untuk penyerbukan tiga pohon kurma. Tiga pohon kurma. Hal yajuzu li bai'il fil fahl, apakah boleh untukku menjual irqul fahl tadi ini, ya, tandan yang terdapat padanya sejenis ya serbuk untuk apa namanya penyerbukan daripada pohon kurma. Jadi pohon kurma itu ada pohon kurma perjantan, ada pohon kurma yang menghasilkan buah. Apakah boleh untuk saya menjualnya, yang dengan itu digunakan untuk talqi, yakni penyerbukan terhadap kurma-kurma milik orang lain, sedangkan al-fahl, yakni pohon kurma tersebut, pohon kurma pejantan tersebut, sabitun indi, tetap berada di sisiku. Wala abi'ul fahl nafsa, aku tidak menjual pohon kurma pejantan tadi. Bal abi'ul irq, yang aku jual hanya irqnya saja, ya, tandan yang ada serbuknya tadi. Apa hukum yang seperti ini? Fa'ajab al-lajnah, Lajnah Da'imah menjawab, qalu la mani min bai'i 'irqi liqaf an-nakhl wa huwa ma yusamma talqul fuhal. Tidak ada larangan untuk memperjualbelikan irqul liqaf, yakni tandan penyerbukan tadi, tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Li'annahu tsamarun maqsudun, karena itu merupakan buah yang memang diharapkan. Ya. Tidak setiap kurma kemudian memiliki yang demikian, dan itu sangat diharapkan kemunculan daripada irqu fahl tadi itu, ya, tamarun maksud, ya, buah yang sangat diinginkan. Yuntafa bihi, dan diambil kemanfaatan dengannya. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa ahallallahu al-bai, Allah telah menghalalkan jual beli. Wa nahyu inna ma warada an bai'i ma'i fahlin bai'il hayawana wa huwa ma yusamma asbul fahl. Ada penlarangan hanyalah terdapat pada jual beli air fahl pada binatang pejantan, yang disebut dengan asbul fahl. Adapun yang ini tadi bukan bagian asbul fahl, ya. Yang larangan hanya pada binatang, adapun kepada pohon kurma misalnya dalam hal ini, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam biswab. Baik. Hadis Ibn Abbas di mana Rasulullah SAW menyatakan inna allaha idha harroma akla syai'in harroma samana. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan dari memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Jadi kalau sesuatu itu diharamkan materinya, maka dijual pun juga haram. Hasil penjualan itu tidak boleh untuk dimanfaatkan. Khamar haram untuk diminum, nah, kalau gitu dijual ke jalan, haram juga. Tidak boleh dijual. Tapi sekarang ada iskal, ya. Ada iskal dari sisi hukum jual beli khimar. Khimar ahliyah, ya, khimar ahliyah itu haram dagingnya, ya, haram. Khimar ahliyah itu haram dagingnya, tetapi boleh dijual belikan. Nah, ini bagaimana ini? Seolah-olah bertentangan. Gambaran permasalahan, ya, supaya difahami bahwa hadis Ibn Abbas, inna Allah idha harrama akla syai harrama taman. Allah Azza wa Jalla jika mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka juga diharamkan hasil daripada penjualannya. Sekarang di sini himar ahliyah. Himar ahliyah itu dagingnya haram. Himar yang sudah jinak, ya. Himar keledai yang sudah jinak, yang dipakai sebagai tunggangan, dipakai untuk mengangkut barang dan sebagainya, itu namanya himar ahliyah. Ini boleh dipakai, boleh dijual belikan, tapi kalau disembelih, dagingnya haram. Nah, ini kan bertentangan seolah-olah dengan hadis tadi. Bagaimana mengkompromikannya? Baik. Para ulama memberikan jawaban dalam permasalahan ini bahwasannya apabila dijual untuk tujuan diambil dagingnya, dijual sebagai khimar sembelihan, maka haram hukumnya dia menjual. Haram hukumnya. Kenapa? Karena masuk dalam larangan hadis ini. Innallaha idza harrama akla syai'an harrama taman. Dia menjual untuk dijadikan daging sembelihan, khimar. Ini kemana ini? Ke tukang jagal, tidak boleh. Ya. Menjual ke tukang jagal tidak boleh. Tetapi kalau menjualnya ke orang yang kemudian digunakan sebagai alat transportasi sama seperti dirinya, maka boleh. Dia dijual sebagai alat transportasi. Ya. Bukan dijual untuk diambil dagingnya. Jadi berikutnya masalah sirjin. Sirjin kotoran binatang. Kotoran binatang yang dijadikan pupuk. Kotoran binatang terbagi menjadi dua. Ada binatang yang kotorannya itu najis, ada binatang yang kotorannya tidak najis. Adapun kotoran binatang yang tidak najis, maka tidak ada khilaf di sana, dan bolehnya tidak ada masalah untuk dijadikan pupuk dan dimanfaatkan. Jadi bagaimana dengan kotoran binatang yang najis, termasuk diantaranya adalah kotoran manusia, kencingnya manusia, dijadikan pupuk, apa hukum jual belinya? Ada tidak seperti itu? Paris, pupuk terbuat dari kotoran manusia itu ada, ada dan dijual belikan. Tapi dimanfaatkan ada. Baik. Dalam perkara ini ada khilaf, tetapi yang roji apabila telah istihalah, istihalah itu telah berubah sifat-sifatnya, ya, dan tidak membawa kepada pengaruh terhadap tumbuhan atau buah, pohon buah yang dipupuk dengan pupuk tersebut, maka hukumnya tidak mengapa, halal, boleh dimanfaatkan. Ya. Misalnya kotoran manusia tetapi sudah tidak lagi bau sebagaimana baunya kotoran manusia, dan sudah berubah menjadi pupuk, ya, dengan campuran-campuran zat-zat kimia diolah sedemikian rupa, kotoran manusia apalagi kotoran binatang, kotoran manusia tentunya ini yang paling istilahnya berat najisnya, itu menjadi apa, hilang sifat-sifat kotorannya, bau dan sebagainya, dan telah menjadi pupuk, benar-benar pupuk, bersifat sebagai pupuk, maka boleh dan bisa dimanfaatkan. Karena memang ada kemanfaatannya dan sifat-sifat najisnya telah hilang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sekarang terkait dengan bangkai yang dimanfaatkan, bukan dijual belikan. Kalau dijual belikan jelas haramnya. Tetapi dimanfaatkan untuk misalnya sebagai minyak untuk penerangan. Pada waktu-waktu tersebut memang demikian. Jadi apa istilahnya, lemak daripada bangkai itu masih diambil dan kemudian dimanfaatkan sebagai minyaknya, diambil untuk penerangan. Bukan untuk makanan yang menggoreng dan lain-lain, bukan, tetapi untuk penerangan. Kemudian juga dipakai untuk mengolesi apa, perahu, menambal perahu dari, dengan lemaknya tersebut menutup daripada pori-pori kayu dari perahu-perahu. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Kembali kepada larangan daripada baik suhumil maitah. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan la huwa haram. Beliau menyatakan bisa ditanya hukum daripada menjual belikan lemak bangkai apa hukumnya? Beliau menyatakan tidak, itu hukumnya haram. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat la huwa haram itu kembali kepada hukmu baik, hukum menjual belikannya. Adapun hukum isti'mal, hukum intifa, ya, hukum untuk memanfaatkannya tidak dibahas dalam hadis tersebut. Dan pendapat jumhurul ulama menyatakan intifaknya boleh. Jadi beda antara memanfaatkan dengan menjual belikan. Kalau seseorang mengambil bangkai untuk kemudian dimanfaatkan untuk dia sendiri, ya, untuk dia sendiri bukan dimakan ya, dimanfaatkan untuk hal-hal keperluan yang tadi disebutkan, maka hukumnya boleh. Tetapi kalau dia jual, hukumnya tidak boleh berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW. La huwa haram. Jadi masalah berikutnya terkait dengan jual beli perkara-perkara yang diharamkan adalah menjual belikan alat-alat musik. Ini perkara yang juga dijadikan pembahasan oleh para ulama, alat-alat musik. Jumhurul ulama menyatakan haram menjual atau membelinya. Jumhurul ulama menyatakan haram. Dan ini pendapat yang rajih berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW akan haramnya alat-alat musik, ma'azif. Dan bahkan beliau dalam riwayat Bukhari menyebutkan di akhir umat nanti akan ada orang-orang yang menghalalkannya, padahal hal tersebut haram. Sehingga berdasarkan ini jual beli alat-alat musik diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang berikutnya adalah menjual belikan minyak tadi. Ini sebenarnya sudah ada jawaban tadi terkait dengan hadis ya, baik suhumil maitah. Tapi di sini ditegaskan lagi ya, hukum daripada menjual belikan minyak yang bersumber dari sesuatu yang najis. minyak yang bersumber dari sesuatu yang najis. Lemak, bangkai, gajih ya, gajih yang terbuat, yang terambil dari bangkai. Bangkai adalah najis. Dia ambil gajihnya, ya, kemudian dipanaskan sehingga melalai, mencair begitu. Kemudian setelah itu ditampung. Setelah ditampung, ya, dijual. Apa hukumnya? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama menyatakan haram. Berdasarkan dari innallaha harrama bai'al khamr wal maitah. Wal maitah. Allah mengharamkan jual beli khamar dan juga jual beli bangkai. Sedangkan ini tadi termasuk daripada bagian dari bangkai. Ya, minyak dari binatang yang telah mati menjadi bangkai. Juga terkait dengan suhumul maitah tadi itu, ya, gajih dari binatang yang telah mati, itu beliau menyatakan la huwa haram, tidak boleh, itu sesuatu yang haram. Adapun yang membolehkan adalah Abu Hanifah dan juga Laih. Mereka menyatakan boleh menjual belikannya karena dikiaskan dengan jual beli pakaian yang najis. Apa hukumnya? Pakaian najis, jual beli pakaian yang najis boleh apa tidak? Boleh. Maka demikian pula minyak yang najis juga boleh. Kias yang seperti ini, kias ma'al-fa'al. Di samping kias yang berbenturan dengan nas, itu adalah kias yang jelas fasid, yang rusak, sudah tidak boleh dipakai. Kemudian kiasnya pun juga tidak tepat. Ya. Dari sisi kiasnya tidak tepat. Tidak tepat bagaimana? Ya. Minyak yang najis tadi itu, dari sisi zatnya sudah najis. Minyak tersebut. Ya. Minyak tersebut dari zatnya sudah najis. Dari asalnya sudah najis. Ya, dan tidak ada cara untuk bisa menghilangkan kenajisannya. Sedangkan pakaian yang terkena najis, ya, pakaian yang terkena najis sangat mudah untuk kemudian dihilangkan najisnya. Bisa dihilangkan. Karena dia pada hakikatnya pakaiannya tidak najis. Hanya terkena najis. Sehingga hal tersebut tentunya pendapat yang sangat lemah. Di samping berbenturan dengan nas yang jelas, juga kias yang rusak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dia ikan lele yang dikasih makan dengan bangkai hukumnya tetap ikan lele. Dia walaupun dikasih makan bangkai dan kotoran, ya, itu namanya jalal dalam istilah syariatnya. Jadi makan makanannya itu kotoran. Ikan itu adalah bagian daripada binatang yang dia bangkainya saja halal. Bangkainya itu sudah halal. Termasuk dari binatang-binatang yang halal bangkainya. Hanya saja para ulama menyatakan untuk dijual dan dikonsumsi semestinya tidak langsung dari makanan-makanan tersebut, ya, dari makanan kotoran, ya, kotoran manusia dan sebagainya, itu kan najis jelas dimakan. Tetapi harus dibawa ke tempat yang bersih terlebih dahulu, kemudian dikasih makanan-makanan yang bersih terlebih dahulu beberapa hari, kemudian baru dijual dan dikonsumsi. Tidak langsung. Tetapi asalnya dalam artian lelenya tersebut, dia asalnya memang halal. Asalnya halal. Hanya para ulama memberikan ini tadi, irsyad, bimbingan kepada para peternak lele, ya. Tidak langsung dikonsumsi atau dijual belikan, tetapi ditaruh di tempat yang bersih, kemudian dikasih makanan-makanan yang baik. Makanan-makanan yang tidak najis. Masalah berikutnya, jual beli binatang buas, al hayawanat al mufarisah. Bagaimana hukumnya? Jual beli binatang buas. sebelumnya masih terkait dengan apa minyak yang najis tadi. Apabila ada minyak makan ya, minyak goreng begitu, kemasukan sesuatu yang najis ini tentunya sering sekali terjadi ya. Apakah boleh dimanfaatkan atau dijual belikan? Ada khilaf di dalamnya, dan yang rajih pula, kita sebutkan yang rajihnya saja, boleh dimanfaatkan dan boleh dijual belikan setelah dibersihkan, dihilangkan najisnya ya. Semisal minyak goreng kemudian kemasukan bangkai tikus misalnya, nah, tikusnya diambil dibuang, kemudian setelah itu minyaknya ya diangin-anginkan, atau minyak tersebut dicampur dengan minyak yang lebih banyak sehingga mengalahkan daripada kadar najisnya, sehingga tidak lagi ada di situ bau sama sekali, warna dan rasanya, sehingga hilang sifat-sifat najisnya, dan setelah itu maka boleh dijual dan boleh dimanfaatkan. Al-muhim, sifat-sifat najisnya dihilangkan dari sesuatu yang najis tadi, ya, sesuatu yang apa minyak tadi, maka setelah itu diperbolehkan untuk dijual belikan. Karena kalau satu drain kemudian kemasukan satu cicak harus dibuang, ya ini tentunya itu atul mal, membuang-buang harta. Baik, itu yang rajih. Memang ada khilaf di dalamnya, tetapi ini pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, berikutnya adalah jual beli hayawanat muftarisah, binatang buas. Baik, binatang buas itu ada dua macam. Binatang buas yang bisa untuk dilatih berburu, sehingga ini ada kemanfaatannya ya. Dilatih berburu, bisa dilatih berburu ya. Seperti dicontohkan di sini adalah al-fahad was-saqab. Fahad itu apa? Itu jenis macan harimau ya, fahad. Dan harimau itu bermacam-macam dan punya karakter yang macam-macam pula. Ada binatang ya harimau yang bisa dilatih, ada yang tidak bisa dilatih. Ini fahad, ini adalah jenis binatang yang bisa untuk dilatih berburu. Biasanya apa ya, ini harimau yang seperti apa? Pak, harimau tutul atau harimau kumbang atau harimau Sumatera? Harimau tutul bisa dilatih. Al-Fahad wa Sokr. Sokr itu sejenis burung Raja Wali. Nah, burung-burung yang mirip Raja Wali pun bermacam-macam ya. Ada Bazi, ada Sokr, ada Hida'ah. Itu berbeda-beda hukumnya ya. Bazi, Sokr itu sejenis Raja Wali, sejenis Garuda begitu. Ada yang Hida'ah ini sejenis Lang. Ini beda hukumnya. Hida'ah justru diperintahkan untuk dibunuh, sedangkan Sokr bisa dijual belikan ya, karena dia memiliki manfaat. Binatang yang bisa dipelihara dan memberikan kemanfaatan yang mubah. Untuk berburu dan untuk menjaga dan yang semisalnya. Mungkin binatang-binatang yang ada kemanfaatannya walaupun dia termasuk binatang buas, ini dikategorikan oleh para ulama sebagai binatang yang bisa untuk dijual belikan. Adapun binatang-binatang ya, dan ini pendapat jumhurul ulama. Adapun binatang-binatang yang tidak bisa untuk dimanfaatkan berburu, tidak pula dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan kemaslahatan yang lainnya seperti singa, serigala, kemudian namir, ini juga jenis harimau. Tapi beda dengan fahad tadi, harimau lorai, kemudian juga musang dan semisalnya, maka tidak boleh untuk dijual belikan menurut pendapat jumhur ulama. Dan jumhur ulama berpendapat tidak boleh dengan dalil larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas. Itu hukumnya haram. kullu dina bin minasiba. Sedangkan yang tadi walaupun dia binatang buas tetapi ada kemanfaatannya, sehingga dilihat dari si kemanfaatan tersebut. Baik, berikutnya adalah al-hayawanat al-mahbusah fil-hada'if. Apa hukum binatang-binatang yang di kerangkeng di kebun-kebun binatang? Hukum daripada pengadaan kebun bin, apa hukumnya dalam syariat? Apakah boleh menjual belikan binatang-binatang tersebut untuk tujuan diperlihatkan kepada khalayak? Diambil keuntungan dengan memperlihatkan kepada khalayak. Para ulama mu'asirun, karena ini keberadaan gurbin ini yang memang pada generasi-generasi sekarang ini, para ulama-ulama saat ini, masa kini, seperti di antaranya adalah ulama yang tergabung dalam Lajnah Da'imah yang diketahui oleh Syekh Lubas pada waktu itu, menyatakan tidak boleh. Bisa ditanya, Lajnah Da'imah menyatakan tidak boleh. Haram hukumnya. Wallahu ta'ala akan bismillah. Kalau tidak boleh melakukan hal tersebut, lantas mengunjunginya bagaimana? Rekreasi misalnya, kebun bin, boleh atau tidak? Permasalahan berwisata dan mengunjungi binatang-binatang yang ada di kebun bin tersebut, tidak ada dalil larangannya. Tidak ada dalil larangan sama sekali. Akan tetapi dari sisi apa istilahnya, tahu terhadap hal tersebut, melakukan hal tersebut ya, seolah-olah ya ini mendukung daripada apa yang dilakukan. Wallahu ta'ala ala kiswab. Dari sisi ini bisa dikatakan kalau kita mengacu kepada fatwa dari Lajnah Da'imah, ya tidak boleh mesti, atau dihindari hal tersebut. Meskipun kalau kita ditanya dalam larangan untuk melihat binatang, ya tidak ada larangan untuk melihat binatang. Tetapi larangannya atau fatwa yang ada adalah merangkengnya tadi, memenjara binatang-binatang tersebut, ya, memenjara binatang-binatang tersebut, itu yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Dan sampai saat ini juga kita belum dapat ya adanya fatwa-fatwa kebolehan. Tentu kalau memang ada fatwa-fatwa pembolehan, kita akan menimbang. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan bahwa seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Kita tahu hadisnya semua. Kucing tersebut ditangkap kemudian dikerangkeng di penjara. Ya, tidak dilepaskan untuk mencari makan dan tidak pula dikasih makan. Maka dengan itu si wanita tadi masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Mafhum daripada hadis ini, seandainya si wanita tadi ya memberi makan dan memberi hak-haknya, berarti tidak mengapa dohirnya ya, mafhumnya. Nah, ini tentunya menjadi dalil bagi yang kalau memang ada fatwa pembolehan. Wallahu a'lam, sampai saat ini belum kita dapat. Yang ada justru fatwa Lajnah Da'imah yang menyatakan tidak boleh. Dan tentunya banyak daripada binatang-binatang yang menjadi kewajiban bagi pemilik, pengelola kebun binatang tersebut untuk memberikan hak binatang-binatang tadi dengan sempurna. Ya. Kalau sampai ada binatang yang meninggal dunia, mati kelaparan ini, ya tentunya sangat mengerikan dalam artian membawa kepada satu ancaman hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang tersebut sampai mati kelaparan misalnya. Singa mati kelaparan karena tidak diberi makan satu bulan. Atau sampai kurus ya, beruang sampai kurus sekali karena tidak dikasih makan satu pekan sampai mau mati. Nah, yang seperti ini tentu berbahaya sekali, terancam daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naqtahu ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi Waspada sekali.